Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan raf'ul yadaini fid du'a, adab di dalam berdoa, di antaranya adalah seorang hamba mengangkat kedua tangannya di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ambil beberapa hadis-hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan hal tersebut. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika beliau berdoa. Berdoa baik ketika istisqa, meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doa-doa yang lainnya. Dan terakhir kita baca hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, Nabi SAW ya ta'awad, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang jelek, dari perkara-perkara yang bisa memudaratkan, yang tidak memiliki faedah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal bukhl. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari empat perkara ini, yaitu yang pertama adalah kemalasan, kemudian sifat al-jubn, pengecut, kemudian al-haram, naam, usia tua yang dalam keadaan lemah, dan juga dari sifat al-bukhl, yaitu sifat pelit. Sebelum kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala, naam, mungkin ada yang bertanya, kenapa di dalam hadis ini tidak disebutkan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, padahal hadis ini dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala di dalam bab raf'ul yadaini fid du'a. Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik mengucapkan doa ini, dan tidak disebutkan di sini raf'ul yadain. Nabi SAW tidak disebutkan apakah beliau mengangkat kedua tangannya atau tidak. Zakar ulama, para ulama mereka menyebutkan anna doa an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rafil yadaini wa adami ala thalathati aqsam, bahwasanya tentang doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam permasalahan yang berkaitan dengan mengangkat kedua tangan atau tidak mengangkat kedua tangan ini terbagi menjadi tiga macam. Terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah ma warada fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a wa rafa'a yadaihi. Itu apa-apa yang terdapat di dalam dalil yang disebutkan padanya bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa wa rafa'a yadaihi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Ada dalil dari hadis yang sahih tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Maka famitslu hadza as-sunnatu fihi raf'ul yadain. Maka dalil yang sejenis ini yang sunnah padanya adalah mengangkat kedua tangan. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kedua tangan ketika berdoa dengan doa-doa yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti yang kemarin kita baca, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hujan. Naam, kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedua tangannya. Dan ini umum, baik istisqa itu dilakukan di luar Jumat atau dilakukan ketika sedang khutbah Jumat. Sunnahnya adalah mengangkat kedua tangan. Demikian pula seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa di hari Arafah dengan mengangkat kedua tangannya. Dan juga ada doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di antara Safa dan Marwah. Dan enam macam-macam mengangkat kedua tangan ini sebagaimana asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang kemarin kita baca. Enam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada macam-macam di dalam mengangkat kedua tangan. Ketika doa itu doa yang mengandung masalah permintaan adalah engkau mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundakmu. Hatwa mangki baik. Adapun istighfar, naam itu adalah dengan mengisyaratkan dengan ujung jari. Adapun doa yang berisi tentang ibtihal, perkara-perkara yang besar seperti istisqa, jika terjadinya musibah atau wabah, ini mengangkat kedua tangan dengan bersungguh-sungguh sampai terlihat kedua ketiak sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Anas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Anas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangan dengan mubalaghah, dengan bersungguh-sungguh sampai terlihat kedua ketiak putihnya. Kemudian yang kedua dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah mengangkat kedua tangan atau tidak, ma warada fihi annahu da'a wa lam yarfa' yadayhi. Apa yang terdapat di dalamnya dari dalil-dalil yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dan tidak mengangkat kedua tangannya. Tidak mengangkat kedua tangannya. Qala fa mithlu hadza as-sunnatu fihi adamu raf'il yadain. Maka yang seperti ini yang sunnah padanya adalah tidak mengangkat kedua tangan ketika berdoa, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tidak mengangkat kedua tangannya. Seperti apa? Qal du'a in fi shalatil jum'ah, seperti berdoa di dalam salat Jumat. Salat Jumat baik khatib ataupun makmum itu yang sunnah ketika berdoa, doa-doa yang umum seperti Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, atau doa-doa yang lain, itu tidak mengangkat kedua tangan. Naam, tidak mengangkat kedua tangan. Adapun istisqa, dia khusus, dia mengangkat kedua tangan baik ketika khutbah Jumat atau yang lainnya. Dan juga doa Nabi SAW ketika tahiyat terakhir berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara, itu tidak mengangkat tangan. Atau ketika setelah salam salat lima waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tanpa mengangkat kedua tangan, karena tidak pernah disebutkan dari kalangan para sahabat yang menyebutkan tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau mengangkat kedua tangannya setelah salat. Ini jenis yang kedua. Kemudian asalis perkara yang ketiga, lam yarid fihi raf'un wala adamu wa innama warada fihi ad-du'a. Perkara yang ketiga adalah yang padanya tidak terdapat dalil yang menjelaskan bahwasannya Nabi SAW apakah beliau mengangkat kedua tangannya atau tidak mengangkat. Naam, wa innama warada fihi ad-du'a, hanya disebutkan di dalam dalil tersebut doanya saja. Nabi SAW berdoa dengan doa demikian, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala demikian-demikian, atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa perkara seperti hadis Anas kemarin. Di situ tidak disebutkan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya atau tidak. Maka bagaimana yang seperti ini? Qala ahlul ilm mengatakan annahu babun wasi, ini adalah perkara yang luas. Naam, karena raful yadain fid doa itu bukan termasuk apa? Syarat. Naam, itu merupakan bab kesempurnaan. Jadi dia bukan syarat di dalam berdoa, akan tapi itu termasuk adab dan kesempurnaan, sehingga di dalam masalah ini perkaranya luas. Insya'a rafa'a wa insya'a lam yarfa'. Ketika dia ingin mengangkat, silakan dia mengangkat kedua tangannya. Ketika dia mau, dia juga boleh tidak mengangkat kedua tangannya. Akan tapi wal aula, an yarfa yadaihi li umumil adillah, akan tapi yang utama, yang afdol itu tetap untuk dia mengangkat kedua tangannya karena keumuman dalil-dalil yang ada yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebagaimana hadis yang pernah kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hayyun karimun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia dan Allah memiliki rasa malu. Naam, yastahi idza da'a ilaihi la yarudda rafa yadaihi ay yaruddahuma sifran. Allah Subhanahu wa taala malu ketika hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya dengan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Ini diantara pembagian yang disebutkan oleh mereka para ulama yang berkaitan dengan permasalahan mengangkat kedua tangan. Nah, kita lanjutkan penjelasan Asy-Syarih. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Marqali rahimahullahu taala istafadu min hadzal haditsi masyru'iyatul isti'adzati min tilkal adwa al-khatirah allati jaa dzikruha fi nashil hadits. Diambil faedah dari hadis ini adalah tentang disyariatkannya seorang hamba untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang berbahaya tersebut, yang mana datang penyebutannya di dalam dalil tadi, di dalam nas hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Apa itu? Wahia al-awwal, yang pertama adalah al-kasal. Adalah al-kasal. Apa artinya? Wa ma'nahu tarkus syai ma'al qudrati 'alal akhdhi fi 'amalihi. Al-kasal adalah meninggalkan sesuatu disertai dengan kemampuan untuk dia mengamalkan sesuatu tadi. Sebenarnya dia mampu. Sebenarnya dia memiliki kemampuan, baik kemampuan yang berkaitan dengan tenaganya, pikirannya atau hartanya, tapi dia meninggalkan. Karena apa? Karena tidak adanya ihtimam, tidak adanya kesemangatan, tidak adanya naam rasa untuk segera mendapatkan kebaikan, sehingga dia meninggalkan perkara yang hakikatnya itu mengandung naam kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Kusurul himmah wa tarakhil azimah. Naam, rendahnya keinginan dan suka menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Ini disebut dengan al-kasal atau kemalasan. Kemudian wasani al-jubn wa ma'nahu dha'fun nafsi 'anil intisari laha bihaq wa nusratil mazlum bal wa 'anil jihad li i'la'i kalimatillah. Penyakit yang kedua adalah al-jubn. Maknanya adalah dha'fun nafs, lemahnya di jiwa dari membela diri dari perkara yang hak atau dari menolong orang yang dizalimi. Dia berada di atas kebenaran, dia berada di atas al-haq, tapi dia tidak mampu untuk membela dirinya. Maka ini disebut dengan al-jubn, penakut, tidak mampu untuk menolong orang yang terzalimi, atau bahkan dia juga tidak mampu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena tidak adanya kemampuan, tidak adanya naam lemahnya jiwa yang ada di dalam dirinya. Ini disebut dengan al-jubn atau naam serasa naam pengecut. Kemudian asalis al-haram wa ma'nahu ar-raddu ila ardalil umur alladhi yantajju anhu katsirun minan naqas al-muta'alliqu bil 'amalid dini wad dunyawi. Perkara yang ketiga yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya adalah al-haram, yang memiliki makna ar-raddu ila ardalil umur, dikembalikan kepada umur yang di situ dia dalam keadaan lemah seperti anak-anak kecil. Naam, penglihatannya, pendengarannya, kemampuannya, kekuatannya yang muncul darinya kebanyakan dari kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan amalan dunia maupun amalan-amalan yang berkaitan dengan agama. Tidak mampu untuk melakukan ibadah ini, ibadah itu karena sudah merasa lemah di dalam dirinya, tidak ada kemampuan sehingga dia tidak bisa melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan atau amalan-amalan kebajikan. Qala Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan kalian dan akan mewafatkan kalian. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha 'alimun qadir, dan di antara kalian ada yang akan dikembalikan kepada umurnya yang paling rendah, kekuatannya yang paling lemah, agar dia tidak mengetahui apapun setelah sebelumnya dia memiliki ilmu tentangnya, sebelumnya dia paham, sebelumnya dia mengilmuinya. Setelah dia dikembalikan kepada ardhil umur, ingatannya sudah lemah, penglihatannya sudah lemah, dan semua yang berkaitan dengan dirinya semua sudah melemah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha mampu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari perkara yang demikian, perkara masuk ke dalam usia tua dalam keadaan lemah segala sesuatu yang dimilikinya. Qala wa Anas radhiyallahu anhu qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wal kasal wa ardhil umri wa adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Dan juga dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kebakhilan, kemalasan, war dari umur, dan dikembalikan dalam kondisi lemah, dan juga berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah, baik yang ada di dalam kehidupan maupun kematian. Ini perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung darinya. Kemudian yang terakhir, ar-rabi al-bukhl wa ma'nahu imsaku ma yajibu fil mali minal huquq kazzakati wal kafarat wan nuzur al-muta'alliqati bizzimmah. Yang keempat adalah al-bukhl, maknanya adalah menahan apa-apa yang wajib yang berkaitan dengan harta benda dari hak-hak untuk dikeluarkan, seharusnya dikeluarkan, seharusnya dibayarkan, akan tapi ditahan, tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini disebut dengan kebakhilan. Seperti kazakah, hak dari harta benda diantaranya ada zakat, demikian juga kafarah, wan nudhur, nazar-nazar yang telah diucapkan, yang berkaitan dengan azimah, tanggung jawab yang ada pada seseorang. Ini semua yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya, berbagai macam bentuk kelemahan, kelemahan tidak mau beramal, kelemahan tidak mau berinfak, bersedekah, kelemahan di masa tua, dan tidak memiliki kenikmatan yang berkaitan dengan panca inderanya atau yang semisalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari perkara itu semua. Qala idza 'ulima dzalika falyahrisul muslimun 'alal luju'i ilallahi ayyujannibahum tilkas sifat allati yantajju 'anha ma la tuhmadu 'uqbah minadh dharari fi umurid dunya wad dunya. Jika diketahui itu semua sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala, maka hendaknya kaum muslimin seluruhnya mereka hendaknya bersemangat untuk betul-betul lujuk kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya supaya dijauhi, supaya dijauhkan dari sifat-sifat tersebut yang akan muncul darinya, perkara-perkara yang tidak akan terpuji tentunya dari ad-dharar, mara bahaya, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia. Sehingga ini betul-betul doa yang sangat bermanfaat, hendaknya dihafalkan oleh seorang muslim, dan dia bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa tersebut.